Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Performance by DJ Opus Remix. Ramadan tiba, bersyukurlah kalian. DJ Opus sayangan, sayangan orang-orang pecinta. DJ Opus, ini kita happy, apalagi geleng-geleng. Ramadan tiba, bersyukurlah kalian. DJ Opus sayangan, sayangan orang-orang pecinta. DJ Opus, ini kita Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Bahagia, Opus yang menang. Aku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka. Como te quedan en su perro.